sekeping hati yang dilanda rindu, kini mengharap kasih sayang saat kau datang membawa cinta. Hati tersenyum bahagia kehadiran kasih telah memberi arti. rasa dingin tanpa diri. Selalu ku rindukan Dengan sikap Semuanya kasih dan Anggaplah semua ini